الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخوتي الله muliakan insyaAllah ta'ala supaya waktu dah habis ya, dari i'lan yang sudah diumumkan insyaAllah ta'ala kita maghrib sampai isya kita coba bahas kitab kecil ini Kashfu Ash-Shubahat dan untuk isya insyaAllah ta'ala nanti kita masuk ke materi ijma' insyaAllah ta'ala dan sengaja kita pilih materi yang tidak berulang karena sebagian ikhwah ada yang ikut majlis di jamiah, ada juga di tempat lain. Maka sengaja kita pilih materi yang tidak berulang-ulang secara matan, ya, agar maksudnya tidak ada yang bosan. Kemudian yang kita inginkan juga kita belajar baca kitab. Jadi kalau pertemuan kita di jamiah kita bilang kelas 1, ini kita bilang kelas satu bonus sini kurang lebih ya. Belum dua lagi, kita lihat nanti. Kalau sudah pandai baca baru kelas 2. Kitab Kashfu Ash-Shubahat. Ini salah satu dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang identik kata orang dengan mengambil nama ujung saja itu Wahhab. Itu Wahhabi kata orang bilang. Ya. Dan secara nisbah maksudnya sihhatut tasmiyah maksudnya bisakah atau cocokkah dinamakan orang-orang yang contohnya membaca buku beliau atau menelaah kitab-kitab beliau apakah cocok dinamakan dengan Wahhabi atau tidak. Kalau secara bahasa lebih sahih tentu berdasarkan nama asli beliau, nama beliau Muhammad, maka orang yang mengikuti atau membaca menelaah kitab-kitab beliau disebut dengan Muhammadiyah sebetulnya. Dan ta marbutah di belakang ini bukan menunjukkan muannas. Tidak selamanya ta marbutah di belakang menunjukkan muannas. Ada kalanya ta di sini itu menunjukkan taifah atau firqah. Seperti contohnya Asy-Syafi'iyah ada ta di belakang kan? Al-Hanabilah contohnya ada ta di belakang. Iya. Iya, tapi kadang-kadang seseorang menyebut orang lain itu dengan sesuatu yang masyhur darinya meskipun itu bukan nama aslinya. Lebih awal daripada ini contohnya seperti mazhab contohnya Hambali. Sebetulnya Imam Ahmad namanya bukan Hambal. Hambal itu sebetulnya nama kakeknya karena beliau namanya Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal. Cuma karena Ahmad banyak, Muhammad banyak dan Hambal sedikit, maka beliau lebih masyhur dengan nama ini. Dan banyak ulama yang contohnya bukan nama asli dikenal, seperti contohnya Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah contohnya, atau dengan Abu, atau contohnya dengan nisbahnya saja seperti Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i namanya bukan Asy-Syafi'i tapi Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, tapi masyhur dengan nama ini, ya. Dan boleh jadi contohnya seperti kunyah atau seperti nama tertentu, dia boleh jadi karena kebiasaan orang menyebut, maka dia boleh jadi menjadi nama yang sudah melekat baginya. Dan ini ada disampaikan oleh Imam Ibn Malik rahimahullahu taala dalam matannya Alfiyah, katanya waqad yasiru 'alaman bil ghalaba. Boleh jadi suatu nama atau kunyah Abu Ibnu dan segala macam dia bisa menjadi 'alam, maksudnya nama bagi seseorang bil ghalabah. Ghalabah ini karena sering orang menyebutnya sehingga ya diketahui beliau dari nama itu bukan dari nama aslinya. Ya. Judul kitab ini adalah kitab atau judul Kutaib. Kutaib ini maksudnya buku kecil, kecilnya bukan dari segi isinya tapi dari sisi ukurannya. Kutaib ini judulnya Kashfu Ash-Shubuhati. Apapun kita baca, seperti contohnya apa aja merek, seperti merek kulkas ini Dansat contohnya. Kalau ternyata kita diminta untuk memposisikan kalimat itu, maka dia menjadi dalam bahasa Arab ya, dia menjadi khabar dari mubtada yang mahdhuf. Maksudnya dia menjadi predikat dari subjek yang dihilangkan. Maka kitab ini di sini tersebut matnu kashfi syubhat. Sebetulnya ada kalimat hadza yang disembunyikan. Hadza gitu. Matnu dan kalimat apapun yang nempel-nempel itu kita posisikan dia dalam kalimat sebagai khabar ya, dari mahdhuf, dari mubtada yang mahdhuf yang hilang. Ya karena kita baca kitab mungkin kita singgung-singgung sedikit. Kemudian di sini ada tersebut matan. Ada matan. Iya. Seseorang contohnya kalau ingin menguasai ilmu, maka seharusnya dia bikin titik-titik kecil dulu. Karena ilmu ini banyak. Dan semua kita ingin menguasai. Maka untuk contohnya bahasa Arab, mungkin dah tamat satu buku, titik kecil dulu. Untuk akidah, tamat satu buku, titik kecil dulu. Iya. Dan kita akan tahu kunci-kunci ilmu itu lewat matan. Dan matan ini bisa saja dia berbentuk nazm. Ya. Nazm nun wa mim. Berbentuk syair. Ya, seperti contohnya kalau kita menghafal di tajwid, maka kita akan dapati matan contoh Hafatul Atfal yaqulu raji. Contohnya rahmati aqulu raji rahmatil ghafuri. Yang kurang lebih dia ketukannya sama-sama. Ada juga berbentuk nasr. Seperti contohnya matan Ajurrumiyah dalam bahasa Arab, tapi dia kalimat biasa saja. Iya. Dan nazm dia lebih mudah untuk dihafal karena dia ada ketukan-ketukannya, ada salam kata fadal. Ada ketukannya, ada juga ya, maksudnya wazan-wazannya. Kemudian matan ini dia termasuk bagian dari nasr. Maksudnya dia seperti kalam biasa kita membaca buku. Dia ringkas. Dan nanti insyaAllah ta'ala hal-hal yang mungkin kita jelaskan, kita jelaskan. Kemudian kata kashfu. Kata kashfu. Dalam bahasa Arab dia ini masdar. Isi masdar yaitu kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Okay. Kalau contohnya kita dalam bahasa Inggris ada kata play, lalu ada ing, playing, maka dia jadi kata benda dia. Iya. Atau contohnya kadang-kadang ditambah di belakang contohnya dengan shen seperti itu jadi kata benda dia ya. Dan salah satu bentuk kata benda dalam bahasa Arab yaitu masdar urutan ketiga dalam tasrif 9. Saya tahu mungkin ini agak mengambang sedikit tapi tidak apa-apa insyaallah taala mudah-mudahan nanti selesai ini mana tahu nanti kita coba bahasa Arab ya. Kashfu ini dari fi'il kashafa yakshifu kashfan bahwa kashifun makshuf. Kashfu ini artinya menyingkap, membuka, bisa juga, atau menggali, bisa juga. Dan dalam Al-Quran kita dapati kata kashfu ini dalam Al-Quran ada di beberapa tempat, meskipun dia tidak dengan kata kashfu. Di antaranya contohnya di surat Al-Qalam, surat Nun, nanti ada kalimat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Hari di mana yukshafu an saqa, akan disingkap, dibuka. Yang awalnya tertutup tidak nampak akan dibuka nanti saqa, kaki atau betis ya. Dari Rabb Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam ketika Ratu Balqis datang, Allah sebutkan di surat An-Naml, bisa nanti dibaca di surat An-Naml halaman yang keempat. Di situ di bawah-bawah sebelah kiri disebutkan ketika beliau datang, kemudian disangka falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Ketika Ratu Balqis masuk, dia sangka yang di bawah itu seperti air yang mengalir, padahal sebetulnya itu kaca sebetulnya ya. Lalu beliau wakashafat an saqaiha, beliau yang menyingkap betisnya. Dan dalam ayat-ayat tentang azab contohnya seperti Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf tentang Firaun, ya falamma kashafna anhumul azab. Maka ketika kami singkap, maksud kami angkat darinya azab. Maka kata kashfu ini menyingkap, bisa juga berarti mengupas, membuka, bisa juga seperti itu. Dan ini yang kan, ini yang cocok maknanya dengan ini. Maksudnya ada beberapa syubhat-syubhat. Syubhat nanti akan hal-hal yang meragukan, maka dicarilah solusinya, lalu tidak menjadi hal yang meragukan lagi. Ini namanya kashfu. Mendeteksi orang yang tidak hadir ada namanya kashfu. Kashful ghiyab. Mendeteksi orang hadir kashful hudur. Iya. Ada juga kashaf. Apa arti kashaf? Kashaf artinya? Apa? Khashaf. Ada kashaf. Ada HP yang ada kashafnya, ada kashaf yang ada HP-nya. Apa maksudnya? Kashaf. Kashaf ini center. Kalau kita contohnya tidak ada lampu, lalu tidak ada nampak satu pun, lalu dengan senter ini semua semakin jelas. Iya. Jadi ada HP yang ada kasyafnya, ada kasyaf yang ada HP-nya. Tergantung HP-nya jenis apa ya. Berarti ini kasyaf artinya menyingkap, membuka, menerangi, iya, supaya jalan itu jelas. Kemudian ada kata asyubuhat. Asyubuhat ini dalam bahasa Arab namanya jamak muannas salim. Jamak salim muannas. Iya. Asal katanya syubhah. Asal katanya syubhah. Banyak mati. Tapi ketika dia dijamakkan jadi syubu. Banyak jadi dhammah. Begitu kaidah. Sama juga dengan Quran, contohnya kalau kita bilang langkah, satu langkah khutwah, khatawa ta marbutah khutwah. Tapi nanti kalau sudah kita bilang langkah-langkah dan dia banyak, maka jadi khutu. Atau-nya berjadi menjadi dhamma khutuwat. Iya. Kashfu asyubuhat. Maksudnya menyingkap, mengatasi ada syubuhat-syubuhat. Jadi bersekiranya syubuhat berasal dari kata syabah. Syabah artinya mirip. Syabah itu artinya mirip. Kalau bilang kita bilang contohnya hadza syabihun lidzak, ini mirip dengan itu. Ya. Dalam syair juga ada disebut katanya man syabaha abahu fama zalam. Siapa yang mirip dengan bapaknya fama zalam, maka tidak akan gelap. Maksudnya tidak akan berbeda. Ini ayahnya, ini anaknya. Mungkin dari beberapa hal itu tidak akan berbeda. Ya. Ini yang dimaksud dengan syubhat, yaitu hal-hal yang belum jelas lagi karena mirip-mirip. Akan tetapi dalam bahasa, maksud dalam syariat, syubhat ini biasanya diidentikan dengan sesuatu yang berpotensi membawa seseorang kepada kesesatan. Ini yang syubhat. Ya. Kalau dia tidak dikashf, tidak diteliti, tidak diselesaikan, tidak disingkap, lalu itu dipahami oleh orang, sulit dia akan keluar dari ini. Dan di jamiah itu untuk khutbah kemarin itu ada disebutkan fitnah itu ada dua, yaitu fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Fitnah syubhat ada perkara-perkara yang membuat kita mungkin kita tidak paham. Lalu dijelaskan oleh orang, yang dijelaskan oleh orang ini belum tentu lagi benar. Lalu itu kita anggap benar. Ketika itu kita anggap benar, maka boleh jadi dia susah untuk dihilangkan. Contohnya baru-baru ini tentang masalah contohnya Maulid, contohnya tentang masalah Maulid ada yang mencoba maksudnya mendukung pendapat ini, ada yang mencoba menolak pendapat ini. Lalu yang ini mengatakan seperti ini, ada pula dalilnya. Yang ini mendukung seperti ini, ada pula dalilnya. Boleh jadi kita kalau tidak hati-hati ini boleh jadi maksudnya menganggap satu itu benar ya, dan menganggap yang lain itu salah. Iya. Dan mencoba contohnya berdalil dengan contohnya Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati hari itu katanya dengan Asyura. Berarti ini memperingati, dan dalil ini untuk kita ketahui itu tidak dipakai oleh orang awam. Itu dipakai oleh Imam Asyuti rahimahullahu taala, dipakai oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Meskipun dalam masalah ini kita lihat bahwasanya dalil ini atau menurut ulama lain yang kita nukil perkataannya, ini dalil yang dipaksakan masuknya ke situ. Maka ini disebut dengan syubhat. Mirip-mirip, masing-masing seperti ada dalil, akan tetapi belum jelas mana yang hak, mana yang batil. Ya. Kalau syubhat ini berarti salah satunya pasti batil, salah satunya pasti hak. Beda dengan masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah, kita bilang dia masalahnya antara benar dan lebih benar. Ya. Selagi belum ada kepastian dalam masalah ini, dan kita lihat dia beranjak dari maksudnya sesuatu yang maksudnya dibenarkan untuk khilaf dalam masalah ini. Akan tetapi syubhat ini bahaya. Dalam hadis di Arba'in kita juga sudah pelajari, sudah kita khatamkan 2 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi saya tidak tahu tinggal Arba'in atau tinggal Arba'a atau tinggal sifirnya aja, saya tidak tahu. Ya. Di situ ada dibilang, katanya famani taqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, tidak jelas ini haram atau halal, lalu dia menjaganya, haram halal pokoknya saya tinggalkan. Kalau dia halal tidak apa-apa meninggalkan halal. Yang muskilah adalah kalau ternyata dia haram lalu saya lakukan, sudah saya tinggalkan. Faman ittaqash syubhat, siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, maka dia sudah membersihkan agamanya, membersihkan dirinya. Iya. Wa man waqa'a fi syubhat, kalau dia jatuh di syubhat, waqa'a fil haram. Dia akan jatuh di yang haram. Iya. Karena orang kalau biasa contohnya memilih yang makruh-makruh tapi biasa, dengan mudah dia akan loncat ke yang haram. Iya. Kalau ternyata contohnya ada sungai tapi kecil, maka dengan mudah kita akan menyeberangi. Tapi kalau danau bagaimana akan kita akan melompat di situ. Maka seperti inilah kurang lebih syubhat ini, ya. Dan dia perlu disingkap. Dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir tahun 1115 dan wafat tahun 1205. Di sini salah-salah tulis, ya. Kurang lebih umur beliau 91 tahun. Dan insyaallah taala kita bahas, ya, ini samping juga kita belajar bahasa Arab insyaallah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mencoba. Beliau sampaikan, i'lam rahimakallahu anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. Ketahuilah, i'lam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, bahwasanya tauhid itu adalah seseorang baru dianggap bertauhid jika ifradullah, mengesakan Allah. Ifradullah, ifrad ini juga masdar, afrada yafridu ifradan. Ifradullah masdar yang dimasukkan ke maf'ul, maf'ul bi objeknya. Ifradullah, kita, maksudnya kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Wa huwa dinur rusul, dia adalah agama para rusul. Rusul jamak dari kata rasul, jamaknya rusul, jamaknya lebih pendek lagi daripada huruf mufradnya. Alladzina arsalahumullah, yang Allah telah mengutus mereka, bihi, dengannya, hi-nya, maksudnya tauhid. Allah utus mereka dengan tauhid. Mereka hanya bawa satu ajaran saja. Ya. Ila ibadihi, kepada para hamba-hambanya Allah. Ini hati-hati nanti kalau kita baca kitab, boleh jadi ada dhamir hi, hi, hi. Tapi nanti kalau kita kembalikan nya-nya beda. Di sini ada yang bilang, wahuwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bihi, yaitu agama para rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dengannya, dengan agama tauhid ini, dengan agama itu, berarti hi ke agama. Lalu ada lagi, ila ibadi, hi, ada lagi hi. Maka tidak bisa kita bilang kepada hamba agama. Tadi agama, sekarang agama, tidak. Ini kepada hamba Allah ta'ala. Ya. Fa'awaluhum Nuhun alaihi salam أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ويعوق ونسر ظنيس ويعوق ويغوث ويعوق ونسر يغوثن dikasih baris fathah karena tak mewad dan wala su'a wala yaghutha wa ya'uqa. Di sini salah kasih baris ini. Wa yaghutha bukan sin. Kasih barisnya fathah. Ya'uqa juga. Wa nasr. Fa awwaluhum, maka yang pertama di antara mereka adalah Nuh. Berarti rasul pertama adalah Nuh. Ada yang tahu dalilnya? Kenapa tidak Adam? Hadis syafa'ah. Pertama dari Quran, ada yang tahu dari Quran? Mengajak anak-anaknya. Sebetulnya kalau hanya sekedar mengajak anak, Nabi Adam alaihissalam sebetulnya juga mengajak Kabil dan Habil sebetulnya. Ya, ada anak yang lain. Tapi ala kullin, yang dimaksud dengan Rasul adalah orang yang diutus ke kaumnya, meskipun keluarganya. Dan di Quran tidak akan kita dapati satu pun ayat inna arsalna Adam. Maaf, inna Adam. Tapi ada inna arsalna, dan itu banyak sekali. Di Al-Araf, di Uhud, di Syuara. Bahkan ada surat Nuh lagi. Ya, inna arsalna Nuhan ila qaumih. Kami mengutus Nuh sebagai Rasul. Tapi Adam tak ada. Dan hadis syafa'at tadi dalam hadis, ketika orang mencari bantuan, orang tahu bahwasanya amalnya tidak akan bisa menyelamatkannya. Lalu mereka mencari bantuan. Sekian banyak orang berkumpul di situ dari awal manusia pertama sampai akhir. Ya. Yang akan dicari cuma satu, coba bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ilham untuk mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Adam. Orang cari dapat. Lalu ketika mendatangi Nabi Nuh, ketika Nabi Adam i'tizar, saya enggak bisa datangi Nabi Nuh, namanya kita akan meminta tolong kepada orang, itu enggak mungkin ketuk rumahnya, assalamualaikum, baru dibuka, kita enggak masuk langsung bilang, tolong pinjamkan saya duit, enggak mungkin. Masuk dulu, mutar-mutar cerita, tanya ini, sebelum hibur hatinya, nanti ujung-ujungnya kita bilang, kita butuh duit. Artinya dipuji-puji dulu, cari dulu langkah. Dan ketika disampaikan kepada Nabi Nuh, ya Nuhu, anta awwalur rusul, engkau adalah rasul pertama. Dan ini ada hadisnya di Sahih Bukhari Muslim. Iya. Allah Subhanahu wa taala arsalahu, Allah mengutusnya ke kaumnya. Lamma ghalaw, ghalaw ini artinya berlebihan. Sama kalau contohnya kita beli makanan, contohnya beli sesuatu di Kornes, lalu ternyata harganya tidak senilai kualitasnya. Lalu kita bilang, ghali, mahal, maksudnya lebih daripada kualitas yang sebenarnya. Harganya mungkin tidak seperti itu. Ghalau maksudnya berlebihan. Dalawannya jafa. Ada yang ghalau maksudnya berlebihan, terlalu memuji, ini namanya ghalau. Tapi ada juga jafa. Jafa ini cuek-cuek saja. Dan dua sifat ini tidak terpuji. Dan selalu dalam Islam kita dapati, jangan terlalu berlebihan, juga jangan terlalu cuek-cuek. Baik dalam masalah sedekah contohnya, silakan nanti dibaca di surat Al-Furqan surat ke-25 halaman kedua terakhir. Ada paling bawah disebut di situ, ya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak berlebihan dalam bersedekah. Maksudnya setelah bersedekah lalu mereka minta-minta, ini enggak boleh juga. Wa lam yaqturu juga tidak qatur. Qatur ini pelit. Sedekah cari, orang dah lama nunggu. Ternyata tidak ada satu rial, dibatalkan sedekahnya. Kasihan orang dah lama nunggu. Ya. Seperti ini juga tidak. Jadi hindari dua sifat ini. Dalam ayat disebutkan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَوْ وَسَطَ وَسَطَ. Itu pertengahan tidak, maksudnya berlebihan. Qulu juga ifrat. Ya. Tidak tafrid, kurang. Atau jafa. Ya. Nasrani, dan ini selalu kita baca, sebetulnya prinsip ini selalu kita baca. Setiap hari minimal 17 kali. Dalam sehari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang ghairil maghdubi alaihim, yang engkau murkai, yaitu Yahudi, juga bukan jalan ayyalad dhalin, yang sesat. Duanya memiliki sifat ini. Yahudi, mereka itu sudah ada ajaran jelas, ada di depan mereka Taurat tertulis jelas. Akan tetapi mereka dua saja kemungkinan. Mereka hilangkan lalu mereka ganti lafaznya. Ya. atau mereka tutup seperti peristiwa dua orang Yahudi yang datang kepada Nabi mengadukan tentang ada laki-laki dan wanita yang berzina. Lalu ketika akan membaca ayat hukum di Taurat, ya, tentang rajam, dia tutup tangannya. Yang menutup ini namanya Abdullah bin Surya. Dia tutup tangannya. Lalu kata Abdullah bin Salam yang sudah Islam, kazabt, engkau pendusta. Coba engkau angkat tanganmu. Dia angkat tangannya, ternyata dalam ajaran Yahudi pun yang berzina, laki-laki dan wanita yang sudah pernah berkeluarga, maka hukumnya adalah dirajam. Ya. Maka maksudnya ajaran sudah ada, cuma mereka tidak mau untuk melakukannya. Ini jafa, tidak peka dengan agama. Ada juga dhalin. Dhalin ini sesat. Terlalu semangat ibadah, lalu overdosis berlebihan, akhirnya enggak tepat di sasaran. Dua sifat ini setiap hari Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat untuk kita jauhi. Tak boleh ghalau berlebihan. Salah satunya ini adalah ini efeknya. Lamma ghalau fi salihin, ketika mereka berlebihan terhadap orang saleh, mereka anggap saleh, bertakwa kepada Allah taala. Seperti wat. Wat ini wat, kemudian semuanya wat, suwa', yaghuts, ya'uq, nasr. Saya baca di beberapa sumber, wallahu ta'ala ala wa'alam, sahih atau tidak, bahwa Amr ibn Luhai katanya menggali, mencari-cari di mana katanya patung-patung yang dulu pernah dibuat di zaman Nabi Nuh. Lalu ternyata dia dapati di bagian pantai. Pantainya di Jeddah pula. Ya. Didapati ternyata terkubur di pantai di Jeddah ini. Cuma di sebelah mananya saya tidak tahu. Apakah di samping masjid ini atau samping kornea, saya tidak tahu. Dan itu tidak usah dicari. Dan disebutkan bahwasanya Wat ini khusus pula yang menyembahnya dari suku. Disebutkan di sini bahwasanya Wat katanya itu punya suku Kalb. Tempatnya di Daumatul Jandal. Daumatul Jandal tu di sana, dekat Tabuk di sana. Ya. Ada juga Suwa' katanya punya Huzail. Huzail ini sebuah kabilah Arab asli yang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu tinggal di situ. Kalau boleh kita bilang tinggal di tempat orang Badui itu kurang lebih selama 13 tahun. Ada yang bilang 20 tahun. Di kabilah Huzail. Karena kabilah Huzail ini yang masih menjaga keautentitan, autentiknya apa namanya bahasa Arab. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika bergaul dengan mereka, tahu dengan syair-syair mereka, maka Imam Syafi'i sangat fasih. Ya. Dan itu pun diakui oleh guru-guru beliau. Yaghuts katanya ini yang diutus katanya yang sebuah kabilah namanya Murad. Kemudian pindah ke Bani Ghutayf, katanya Bani Ghutayf di Jurf, yaitu di Sabak katanya. Ada juga Ya'uq, ini punya kabilah Hamdan. Kalau nanti ada contohnya kita bilang polisi lalu Al-Hamdani, kadang-kadang nanti Al-Hamadani ditulis. Ya. Ada juga Nasr, ini punya Himyar. Ya. Yang kurang lebih di Yaman itu juga. Dan ada berhala-berhala yang jauh lebih besar daripada ini namanya. Punya Quraisy, apa namanya? Berhala yang lebih besar, paling besar. Dan itu dibanggakan oleh Abu Sufyan ketika menang perang Uhud. Ha? Aywa, Hubal. Ketika dianggap perang sudah berakhir dan mereka menang, Nabi kan mundur. Lalu ketika itu afikum Muhammad, karena Nabi sudah pergi ke lembah, naik sedikit ke Gunung Uhud. Tak ada yang jawab, Nabi bilang tak usah jawab. Afikum Ibnu Abi Quhafa, ada Abu Bakar, tak usah jawab. Afikum Umar, tak usah jawab Ibnu Khattab. Lalu ketika beliau bilang, katanya u'lu hubal. Dengan begitu berarti Muhammad dah mati, Abu Bakar dah mati, Umar dah mati, bertilah mati Islam kalau seperti itu. Lalu bilang u'lu hubal, tinggilah Tuhan hubal. Ya, ada juga Tuhan mereka ada Lata, tapi ini untuk Taif, ya. Ada Uzza, ada Manah. Ya. Taif, berarti enggak boleh kita berlebihan memuji orang soleh. Termasuk juga tidak boleh berlebihan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian kitab-kitab salawat ini yang mesti kita garis bawahi. Dan itu dipakai di kampung-kampung kita. Kadang-kadang dipakai terserah ketika tersyakuran kah, terserah ketika kadang-kadang ada kematian lalu dibaca kadang 3 hari ya, seperti di Padang itu kadang dibaca buku Dalailul Khairah. Lalu di buku ini ada pujian-pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk membuat nama untuk Nabi lebih daripada nama yang Nabi namakan sendiri dirinya dengan nama itu. Ya. Lalu ada di situ namanya Rafi'ur Rutab, Kashiful Kurab. yang mengangkat derajat, yang menghilangkan bencana. Yang seperti ini tidak boleh, karena cuma Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa melakukan ini. Kita ingin memuji Nabi, pujilah Nabi dengan sesuatu yang memang layak baginya. Allah puji Nabi contohnya dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Silakan Allah puji Nabi-Nya dengan sayyid contohnya. Anta sayyidu walidi Adam yawmal qiyamah. Kita puji, tak ada masalah dengan ini, kecuali dalam solat ini di garis bawahi, karena sudah ada kaidah. Ya, sallu kama raaitumuni usalli, dan sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu dalam solat kami? Ya, di semua riwayat, ya kaifa nusalli alayka? Ada satu riwayat di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kaifa nusalli alayka fi salatina? Lalu disebut Allahumma salli ala Muhammad. Ada kurang lebih 14 sahabat dalam masalah ini yang meriwayatkan hadis ini, dan tidak ada satu pun yang membubuhkan lafaz sayyidina dalam masalah ini. Ya. Maka kaidahnya umum, maka silakan puji Nabi kita, tapi jangan lebih-lebihan. Dan Nabi pun sudah bilang, la tuturuni kama atrati, kata An-Nasara Isa bin Maryam, jangan puji-puji berlebihan aku dengan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nasara terhadap Isa. Wa akhiru ar-rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ijma'. Siapa yang tidak, maksudnya siapa yang tidak mengikuti ijma' ini, lalu memberi klaim ada rasul setelah Nabi, maka berarti dia mengingkari sesuatu yang diketahui dalam agama maklum, maka dia tidak kita ragukan lagi. Ya, perbuatan ini kufur, tinggal orangnya kafir atau tidak, ini ada juga undang-undangnya untuk menghukumnya. Ya. Seperti contohnya mereka yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai rasul. Sekarang ajaran-ajaran ada ajaran Ahmadiyah, ya. Dan di dunia siapun ada yang mengaku sebagai rasul. Cuma alhamdulillah masuk penjara kemudian keluar taubat, alhamdulillah. Ya. Jadi Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kassara atau kasara, dua-duanya bisa, tapi kasara sepertinya lebih pas. Kasara suara haulai salihin. Dan dialah, maksudnya Nabi SAW, yang telah menghancurkan. Kalau kita bilang kasara, itu memecah. Tapi kalau kita ingin menjadikan pecah berkeping-keping, maka cukup kita tambahkan tasdid di tengahnya. Kasara. Kita lihat contohnya, yang seperti ini kita dapati juga insyaAllah banyak pelajaran. Meskipun dia bahasa Arab, tapi di ayat-ayat pun kita dapati seperti contohnya. Dalam ayat ada juga kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf sudah baligh, lalu istri dari Al-Aziz yang terfitnah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, lalu seperti yang kita ketahui, menutup pintu dan segala macam. Maka beliau memang dihukum bersalah. Dan orang-orang tahu yang bersalah adalah beliau. Cuma supaya, maksudnya ini orang mulia bersalah. Kalau seperti itu nanti, apa kata orang di luar? Maka dipenjarakanlah Nabi Yusuf. Karena kalau Nabi Yusuf masih ada, cerita itu akan timbul lagi. Orang masih ingat kejadian itu, yang salah adalah istri Aziz. Lalu disimpan di penjara. Dipenjarakan. Sehingga orang tidak ingat lagi. Suatu ketika, maksudnya ketika untuk membuktikan bahwasannya kesalahan yang beliau lakukan ini adalah kesalahan yang wajar, maka dikumpulkan para wanita. Mereka dikasih pisau, dikasih buah. Lalu Nabi Yusuf disuruh masuk. Wa qalat ikhruj alaihin. Sudah, kamu keluar. Keluar. Tapi tak boleh menundukkan pandangan. Keluar harus seperti ini. Lalu ketika mereka melihat, tanpa sadar mereka mengiris-ngiris tangannya. Iya kan? Disebutkan dalam ayat ini, waqad ta'na aydiyahun. Maksudnya mereka, jadi mengirisnya bukan sekali, tapi itu peristiwanya terjadi berulang-ulang. Nah, ini dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, tapi dengan syarat fi'ilnya sudah fi'il muta'addi. Ya. Saya lewatkan insyaAllah. Jadi Nabilah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghancurkan ya patung-patung suar, surah jamak dari kata surah, sama dengan syubhat tadi, syubhat, syubhatun, ini jamaknya syubah kalau dalam jamak taksir, syubhat dengan jamak mana salim, suar dari surah. Surah ini bisa satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, empat dimensi. Ya, yang di sini dimaksud adalah yang berbentuk patung. Ya, berarti patung berarti berapa dimensi? Tiga atau empat? Empat dimensi, nggak tahu, pokoknya seperti itu. Artinya Nabi lah yang menghancurkan patung-patung mereka yang soleh itu. Ya, patungnya, bukan orang solehnya, patungnya. Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsiran walakinnahum yaj'aluna ba'dha al-makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Yata'abbaduna, mereka sudah punya ibadah. Jadi jangan dianggap mereka itu maksiat aja semua, enggak, mereka sudah punya ibadah mereka. Wa yahujjuna, dan mereka sudah haji. Dan ibadah haji mereka cuma kaifiatnya agak beda. Ya. Kalau mereka contohnya ketika berada di Muzdalifah, itu mereka tunggu sampai matahari terbit, baru mereka bertolak menuju ke Mina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisihi ibadah mereka, makanya Nabi di Muzdalifah salat subuh tunggu hari terang sebentar, tidak sampai terbit matahari, lalu Nabi sudah bertolak menuju ke Mina. Dan itu sebetulnya sudah ada mereka. Dan mereka biasanya di sana mereka berbangga-bangga mengenang jasa nenek moyang mereka. Bapak saya dari suku ini, bapak saya dari suku ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka yang patut dizikir ketika itu bukan bapak kalian, Allah taala. Allah ingatkan di sela-sela ayat haji di surah Al-Baqarah. Ya. Wadhkurullaha fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau kalian telah selesai melakukan ibadah kalian, maksudnya di Arafah, maka ingatlah Allah taala sebagaimana dulu kalian mengingat, menyebut-nyebut, membangga-banggakan bapak kalian. Mereka tawaf-tawaf juga, cuma sebagian mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Iya. Telanjang. Berarti ibadahnya sudah ada sebetulnya. Iya. Dan hal yang dikenal dari orang Arab, enggak tahu sekarang ini, tapi sebagian mungkin ada metakofik. Itu mereka terkenal dengan kurama. Mereka itu karim, suka memberi, tidak pelit. Iya. Tapi itu dulu, saya enggak tahu yang sekarang ini. Iya. Sekarang tidak tahu, ya, tapi dulu seperti itu. Dan mereka mau menghabiskan uangnya untuk melayani tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang. Artinya ibadah itu sudah ada mereka. Cuma salah cara itu aja sebetulnya. Wa yatasaddaqun, mereka sudah sedekah. Dan mereka sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Walakinnahu, akan tetapi mereka, ini yang salah, ini adalah ini. Jadi bukan ibadahnya yang salah, bukan tawafnya yang salah. Yang salah adalah, yang paling penting di sini adalah mereka menjadikan antara mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai wasaita, sebagai perantara. Wasaita ini jamak dari kata wasitah. Dan wasitah ini sudah masyhur sekali kata-katanya, khususnya di administrasi-administrasi ini sudah masyhur sangat. Kalau kita contohnya tak, kalau kita contohnya tidak berhak, waliyazbillah bukan kita, ada orang yang tidak berhak contohnya untuk masuk suatu pekerjaan. Dia tidak berhak, kemampuannya tak ada, tapi dia punya kenalan di dalam, wasitah di dalam. Lalu dengan cara apapun, nama dia bisa masuk, nama orang bisa keluar. Ini namanya wasitah, perantara, supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Bainahum wa bainallahi, antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mereka ingin sesuatu, maka ini mereka, ya, ada Allah, maka mereka jadikan ini sebagai perantara. Baru satu halaman, sekarang sudah isya, ya. Baik. Insyaallah taala kita cukupkan ini, insyaallah taala. Mungkin nanti setelah isya kita sambung sedikit dan lalu kita ganti materi dengan kitab yang lain, kitab Ijma, insyaallah taala. Ya, sementara kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya siapkan materi itu kurang lebih sampai halaman 20. Tapi ana kulli, enggak apalah, kita sedikit-sedikit meskipun merangkak, insyaallah taala mudah-mudahan sampai juga. Yap, kita salat dulu insyaallah. Isa wa Maryam وأناس غيرهم من الصالحين. Mereka mengatakan, siapa mereka? Orang musyrik. Ya, mereka mengatakan, nuridu minhum, kami menginginkan dari mereka yang menjadi perantara antara kami dengan Allah Ta'ala adalah taqarrub ila Allah, untuk lebih mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran disebut ma nuqarribuhum ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wa nuridu syafa'atahum indah. Yang kami inginkan itu adalah syafa'at mereka. Syafa'at ini bahasa kitanya lobby. Kita kurang bahan, kurang modal, ingin datang kepada orang, maka cari orang yang memberi syafa'at, maksudnya memberi lobby. Dan bahasa ini dipakai, maksudnya dipakai juga dalam keseharian. Indahu maksudnya di sisi Allah Ta'ala. Seperti contohnya yang kami jadikan itu adalah malaikat. Kami ingin jadikan malaikat sebagai pintu supaya bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Atau Isa, atau Maryam. Dalam Quran disebutkan dalam mana kana ya'kulani at-ta'am, dua-duanya itu makan makanan. Ngapain pula kalian jadikan dia sebagai Tuhan? Wassalam. Wa unasin ghairihim, dan manusia-manusia selain dari mereka, katanya minas salihi, dari orang-orang soleh. Kalau di Mesir lain lagi namanya. Di Mesir ada namanya Badawi, ya, Hussein, dan itu mereka sadar atau tidak sadar mereka ya sembah. Saya dengan mata kepala sendiri, karena Masjid Hussein ini hanya jaraknya kita nyebrang dari Jamiatul Azhar di Mesir, sudah nyebrang jalan sudah sampai ini. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri, ada yang sujud ke kubur Hussein. Karena ada masjid depannya, itu ada ruangan masuk ke sebelah kanan mihrab, nanti di situ. Dan di situ ada dibikin seperti Ka'bah di dalamnya. Saya masuk ingin melihat apa yang orang lakukan. Ternyata memang ada yang masuk dan sujud. Niyazubillah. Maksudnya ini berlebihan. Dan mereka, enggak, kami hanya menjadikan perantara saja. Itu juga yang sebelumnya diucapkan oleh orang musyrik sebelumnya. Ada perantara insyaAllah ta'ala, ya, tawassul yang masyru', tapi mudah-mudahan nanti ada pembahasan. Faba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui bagi mereka, mentajdid, ini juga sudah masyhur tajdid iqamah dan macam-macam. Dina abihim, agama ayah mereka. Disebut abihim dan Nabi Ibrahim alaihi salam itu abul anbiya pada hakikatnya, karena memang Nabi Ibrahim yang boleh dibilang membawa orang-orang kembali ke tanah Arab ini. Ya, kisahnya kita sudah sempat tahu di mana Nabi Ibrahim, Siti Hajar, ada Zamzam, kabilah Jurhum datang untuk numpang di situ tinggal karena ada air. Kemudian jarah apa? Jurhum dengan Khuza'ah kemudian berperang, lalu Jurhum kalah, Khuza'ah menguasai sampai hilang air Zamzam, kemudian muncul lagi. Ala kullin, ini maksudnya abihim, bapak mereka semua. Babnya bukan bapak kandung. Ibrahim alaihissalam wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdhu haqqillah. Dan mengabarkan kepada mereka, maksudnya Nabi mengabarkan kepada mereka setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bentuk pendekatan seperti ini dan akidah, keyakinan, i'tiqad mahdhu haqqillah. Mahdhu itu semata-mata, maksudnya murni. Kita kenal mungkin ada ibadah mahdhah, ibadah tidak mahdhah. Ini maksudnya murni hak Allah Subhanahu wa taala. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Tidak pantas, tidak saleh, tidak layak darinya, maksudnya dari keyakinan, dari pendekatan seperti itu tidak layak sesuatu pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursalin. Bukan untuk, tidak, maksudnya tidak untuk malaikat yang mukharrab, malaikat yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Juga tidak Nabi yang diutus, fadlan an ghairihima, apalagi selain daripada mereka. Fadlan an artinya apalagi. Dan kata-kata seperti ini, ya, karena kita artikan dan insyaAllah kita lambat-lambat, ini bisa nanti dipakai dalam percakapan kita. Mumpung kita di Arab nih, alhamdulillah. Ya. Di Arab nih, ya, bahasa kita tidak apa-apa terus melancarkan, tapi jadikan ini sekali insyaAllah ta'ala. Fadlan an. Coba nanti diucapkan ke orang Arab paham atau tidak. Ya, kalau tidak paham, boleh jadi pengucapan yang salah, ya, boleh jadi tidak jelas. Ya. Ini kesempatan kita insyaAllah ta'ala, dan saya motivasi ikhwah untuk belajar. Ya. Sekarang belajar ini banyak. Oh, tidak ada ustaz untuk mengajar, di YouTube pun sekarang banyak untuk belajar bahasa Arab. Wa illa fa haula'il musyrikuna yashhaduna anna Allah huwa al-khaliq wahdahu la syarika lah. wa annahu la yarzuqu illa hu wa la yuhyi wa la yumitu illa hu wa la yudabbiru al-amra illa hu wa anna jami'a as-samawati wa man fihinna wal aradina as-sab'i wa man fihinna kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi wa illa akan tetapi illa bisa kadang-kadang artinya kecuali atau bisa juga dia bermakna akan tetapi ya. Tapi kalau di sini kalau bahasa amiahnya illa itu artinya betul-betul contohnya azhab tarahtana illa maksudnya illa sini ya betul saya datang tapi di sini bukan maksudnya wa illa maksudnya akan tetapi orang-orang musyrik mereka bersaksi bahwasanya Allah lah yang pencipta saja tiada syarikat baginya dan tiada yang dan bahwasanya tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah dia tidak dan tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali ia wala yudabbirul amra tidak ada yang mengatur urusan kalau kita bilang semua orang nanti dabbir maksudnya coba atur gimana caranya supaya bisa wa anna jami'a as-samawati wa man fihin dan semua langit wa man fihin di nuskah yang lain saya lihat samawati sab'i ada kata sab'inya langit yang tujuh dan siapa yang ada di sana siapa saja yang ada di langit malaikat termasuk juga roh-roh ya para nabi ada juga di sana satu-satunya yang masih hidup adalah Nabi Isa alaihi salam yang berada di langit okey 6 dan 6 Nabi Musa alaihi salam Adam yang kedua bersama Yahya alaihi salam yang zahirnya. Kemudian ada Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris. Kemudian ada Musa, Harun, kemudian Musa, kemudian Ibrahim. Adam, Isa dan Yahya, Yusuf, Idris dalam ayat wa rafa'nahu makanan 'aliya dan yang keempat Harun, Musa dan Ibrahim. Berarti Nabi ketika Isra Mi'raj Nabi bolak-balik itu berarti bolak-balik dari Sidratul Muntaha ke langit ke-6 karena ketemu dengan Nabi Musa minta lagi keringanan balik lagi. Iya. Wal aradina sab' dan bumi yang tujuh. Iya. Wal aradin as-sab' jamak muzakkar tapi dia bukan jamak. Mulhaq dengan jamak muzakkar salim aradin. As-sab' maksudnya tujuh. Apa dalil kalau bumi ini tujuh? Betulkah bumi ini tujuh? Terserah nanti maknanya mungkin lapisannya tujuh, apanya tujuh? Hah? Surat At-Talaq ayat terakhir. Dua ayat sebelum akhir. Surat At-Talaq ayat terakhir sebetulnya sudah betul. Iya. Itu disebut Allah الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Dan dalam hadis lebih jelas lagi di doa ketika kita memasuki suatu negeri Nabi sampaikan Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma azlalna wa rabbal aradina as-sab'i wa ma aqlalna wa rabbal aradina as-sab'i wa ma aqlalna ya Allah yaitu Rabb yang menciptakan langit yang tujuh dan apa yang dinaunginya menciptakan bumi yang tujuh dan apa yang dialasinya ya ini dalil bahwasanya bumi itu tujuh tinggal lagi masalahnya apakah tujuhnya ada pula bumi seperti ini di tempat lain ada disebutkan oleh ulama beberapa riwayat seperti Ibnu Katsir rahimahullah taala tapi tidak sahih. Apakah maksudnya lapisan wallahu taala a'lam. Kulluhum semuanya abiduhu adalah hambanya. Jamak dari kata ibad. Abdun, abdun bisa ibad, bisa abid. Wa tahta tasarrufihi dan berada di bawah taht asfal sama juga tahta tasarrufihi berada di bawah pengaturannya wa qahrihi dan penaklukannya kekuasaannya maksudnya tidak ada satu pun yang ada di muka bumi ini tidak malaikat tidak apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka semua ya, siapapun tidak dajjal tidak firaun tidak ya'juj ma'juj kecuali Allah Subhanahu wa taala kehendaknya ya berlaku bagi mereka semua tapi ini insyaallah taala berkaitan dengan matan yang pendek ini mukadimah saja insyaallah taala dan InsyaAllah akan kita sambung dengan buku lain. Nah, barangkali ada yang bertanya, kenapa kita contohnya tak bahas satu buku saja sampai selesai? pertama boleh jadi kita bosan. Satu buku sampai selesai materi itu saja yang boleh jadi kita bosan. Kita dapati juga para ulama dalam satu majlis itu kadang-kadang menukar sekian. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu sehari itu mempelajari 12 materi. Ya. Kita belajar-belajar sedikit insyaallah taala, dan kita apa namanya, kita gabungkan dengan materi lain insyaallah taala. Setelah ini ada materi fikih tentang masalah ijma insyaallah taala. Tapi kita harapkan insyaallah taala untuk belajar ini memang kita butuh sabar. Kalau boleh saya ibaratkan, belajarlah seperti orang makan tebu, tapi makan tebunya dari pucuknya, jangan dari pangkalnya. Kalau dari pangkalnya kita sudah dapat manisnya duluan. Nanti kalau manis-manis pindah lagi ruasnya, kurang manis nanti ujungnya tidak akan termakan lagi. Tapi makanlah dulu dari ujungnya sedikit, masa belum manis ulang lagi sampai nanti di bawah. Ya. Artinya insyaallah taala dia butuh sabar. Tidak mungkin kita langsung paham. Ya, sekali belajar, dua kali belajar, tapi insyaallah taala berkali-kali kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan.